لله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بارك الله فيكم. طيب kita lanjutkan. Siapkan alas tulisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Berkata Imam Bukhari, semoga Allah merahmati beliau. Babun man la yarham la yurham. Bab, seorang yang tidak memiliki sifat penyayang, maka orang tersebut tidak akan disayang. Barakallahu fikum. Bab ini merupakan, barakallahu fikum, salah satu contoh yang masuk dalam kaidah besar yang disebutkan oleh mereka para ulama, al-jaza min jinsil amal. Ya, balasan yang diterima seseorang itu sesuai dengan tindakan yang dia lakukan. Ini kaidah yang muttaridah, sebuah kaidah yang baku. Di antara contohnya adalah bab yang disebutkan oleh beliau. Seorang yang tidak memiliki rasa sayang, seorang yang tidak memiliki sifat penyayang dengan sesama, maka orang tersebut tidak akan disayang. Barakallahu fikum. Dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang dilupakan. Iya, menjadi orang bahkan dibenci oleh orang lain. Barakallahu fikum. Tayyib. Kita lihat bagaimana hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Haddatsana Muhammad ibn al-Ala. Telah menghabarkan kepada kami Muhammad bin Ala. Beliau ma'ruf dengan kunyahnya Abu Quraib. Iya. Masyhurun bi kunyatih. Beliau lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Quraib. Abu Quraib. Kaf ra ya ba. Abu Quraib. Barakallahu fikum. Alhamdani. Siqatun hafiz. Siqatun hafiz. Beliau rawi yang siqah dan juga hafid. Qala haddathana Muawiyah ibnu Hisham. Berkata Muhammad bin Ala, telah menghabarkan kepada kami Muawiyah bin Hisham. Tayyib. Muawiyah ibnu Hisham Al-Qassar. Iya, Al-Qassar. Barakallahu fikum. Abul Hasan Al-Kufi. Abul Hasan Al-Kufi. Saduqun lahu awham. Saduqun lahu awham. Dia rawi yang saduq dan memiliki beberapa kesalahan. Barakallahu fikum. Tayyib. Rawi yang saduq hadisnya disahihkan atau didhaifkan Hasan Ponorogo. Rawi yang soduk hadisnya disahihkan atau didhaifkan? Nah, dihasankan. Taib ahsan ta ya hasan. Iya, rawi yang soduk hadisnya dihasankan. An Syaiban, dari Syaiban. Syaiban ibni Abdurrahman At-Tamimi maulahum. Tayyib. Barakallahu fikum. Abu Muawiyah Al-Basri An-Nahwi, kunyahnya Abu Muawiyah Al-Basri An-Nahwi. Barakallahu fikum. Thiqatun sahibul kitab. Thiqatun sahibul kitab. Dia adalah rawi yang thiqah dan memiliki kitab. Tayyib, di sini ada catatan yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam takrib terkait dengan nisbah beliau An-Nahwi. Iya. Yaitu mansub ila An-Nahwa. Mansubun ila An-Nahwa. Batnun minal Azdi. An-Nahwa ini merupakan salah satu dari marga yang ada pada kabila Al-Azdi. Iya. Barakallahu fikum. La ila ilmin nahwi. Bukan dinisbahkan kepada ilmu nahwu. Paham ikhwan ya? Baik. Sehingga dari sini kita mendapatkan faedah barakallahu fikum. Terkadang seorang rawi itu dikatakan an-nahwi, padahal dia bukanlah termasuk pakar nahwu. Iya. Tetapi an-nahwi di sini adalah nisbah kepada sebuah marga, yaitu dari marga nahwa yang merupakan bagian dari kabilah Al-Asdi. Paham ikhwan ya? Baik. Barakallahu fikum. Itu tambahan faedah. Sehingga kita bisa dengan waspada gitu ya. Ketika mendapati seorang barakallahu fikum rawi dikatakan dengan an-nahwi, itu tidak selamanya dikatakan dia sebagai pakar nahwu. Barakallahu fikum. Tayyib. An Firas. Dari Firas. Firas ibnu Yahya Al-Hamdani. Firas ibnu Yahya Al-Hamdani. Abu Yahya Al-Kufi. Tayyib. Soduqun. Beliau rawi yang soduq. An Atiyah. Dari Atiyah. Atiyah ibnu Sa'ad. Atiyah ibnu Sa'ad ibnu Junadah. Ibnu Junadah Al-Awfi. Al-Awfi. Dia ini ma'ruf dengan Atiyah Al-Awfi. Atiyah ibnu Sa'ad ibnu Junadah Al-Awfi Al-Kufi. Kunyahnya Abul Hasan. Abul Hasan. Tayyib. Da'ifun. Atiyah Al-Awfi. Dia adalah rawi yang da'if. Tayyib. masyhurun bitadlis. Dan dia adalah rawi yang masyhur dengan tadlis. Tayyib. Barakallahu fikum. Iya. Martabah Ar-Rabi'ah. Pada martabat yang keempat. Menunjukkan tadlisnya Atiyah ini termasuk tadlis yang berbahaya. Sehingga perlu untuk diwaspadai. Barakallahu fikum. Tayyib. An Abi Sa'id. Dari sahabat Abu Sa'id. Abu Sa'id Al-Khudri. Tayyib. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, man la yarham la yurham. Man la yarham la yurham. Rasul menyatakan barang siapa yang tidak memiliki sifat penyayang maka dia tidak akan disayang. Barakallahu fikum. Tayyib. Hadzal isnad wa mahaluhu hanif. Hanif. Hadzal isnad wa mahaluhu Hasan. Makanya jangan ngobrol dalam daras. Jangan ngobrol dalam majelis. Rayyan. Wa mahalu hadzal isnad. Kenapa? Sohi jika ada penguatnya. Berarti dhaif. Sanadnya? Dhaif. Penyakitnya apa? Ada rawi? Yang dhaif? Soduk. Wahimta wahman syadidan. Itu kesalahan yang sangat fatal. Masa rawi yang soduk dikatakan lemah hadisnya? Wah, parah ini. Makanya dalam majelis jangan ngobrol. Nah, ya. Barakallahu fikum. Pak Ikhwan ya. Bisa salah paham dengan kesalahan yang fatal. Ya. Yang tadinya habbatun sauda syifaun likulli da bisa-bisa disampaikan dalam ceramah khutbah Jumat hayyatun sauda syifaun likulli da. Ya. Habis antum khutbah banyak yang tewas. Gara-gara apa? Mengkonsumsi ular hitam. Kata Pak Ustadz itu obat segala penyakit. Bahaya, ya. Bahaya, bahaya. Barakallahu fikum. Hei, jangan sampai antum safar dalam majelis, ya. Tayyib. Seperti tadi, sampai memahami rawi yang soduk hadisnya dilemahkan kecuali kalau ada penguat. Itu fatal. Iya. Tayyib. Barakallahu fikum. Wahman syadidan. Masya Allah. Tayyib. Adam. Wa mahalu hadzal isnad dhaif. Alasannya ada rawi yang bernama Atiyah. Kenapa dengan dia? Terus kenapa kalau dia mudallis? Baik, ya, ada dua penyakit. Yang pertama Atiyah, dia adalah rawi yang dhaif. Yang kedua, Atiyah merupakan rawi mudallis dan dia membawakan sanad dengan sighah an. Paham kan ya? Sehingga dilemahkan barakallahu fikum sanadnya dengan dua penyakit ini, yang keduanya bersumber dari Atiyah Ibnu Sa'ad barakallahu fikum. Tayyib. Hadis ini isnaduhu dhaif walakin barakallahu fikum. Tayyib. Lahu syawahid. Hadis ini memiliki penguat-penguat yang nanti akan kita baca. Ya, Imam Bukhari menyebutkan beberapa penguat dari hadis ini. Tayyib, yang datang dari beberapa orang sahabat. Ya. Ada dari Jarir Ibn Abdillah, Aisyah barakallahu fikum, kemudian dari Umar Ibn Khattab. Tayyib. Sehingga isnaduhu dhaif. Tayyib. Wal ma'na sahih. Tayyib. Atau wal hadis sahih dengan mengumpulkan jalan-jalan yang ada. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Untuk syarah hadis ini kita akan sebutkan setelah kita membaca semua sanad yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari, dikarenakan lafadznya hampir mirip. Tayyib. Al-muadzin yu'adzin awalan. Tayyib, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa hukum sholat sunnah sambil membaca mushaf Al-Qur'an? Ini disebutkan mereka masuk dalam bab takalluf. Ya. Terlalu memberatkan diri. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Itu yang Allah perintahkan. Bacalah apa yang mudah bagi kalian dari Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Itu yang disebutkan oleh mereka para ulama. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Tayyib. Afwan Ustaz, Atiyah yang tadi disebutkan laki-laki atau perempuan? Karena namanya itu nama cewek, Ustaz. Atiyah, gitu ya. Itu lebih pasnya kalau di telinga enaknya itu nama perempuan. Tapi bingungnya di situ kok disebutkan bin. Iya. Terus kunyahnya Abul Hasan. Barakallahu fikum. Dia bingung. Tapi kalau lihat Atiyah itu nampaknya nama perempuan. Iya. Tapi lihat tadi disebutkan bin Sa'ad, kunyahnya Abul Hasan. Kira-kira perempuan, laki-laki atau mukhannas? Hah? Abdullah. Laki-laki ya jelas, iya. Barakallahu fikum. Enggak perlu bimbang dan ragu. Tayyib. Karena menggunakan bin kemudian kunyahnya Abul Hasan. Barakallahu fikum. Adapun dari sisi penamaan, iya, tidak mengapa. Gitu ya. Tayyib. Barakallahu fikum. Dan bagi mereka nama Atiyah itu nama yang mustarak. Bainar rajul wan wanisa. Wanita bisa menggunakan nama tersebut, laki-laki juga bisa. Ya, sehingga nama itu ada nama yang mukhtas bin nisa, ada nama yang mukhtas bir rijal, ada nama yang mustarak. Paham ya? Nama-nama yang biasa digunakan oleh laki-laki, ada juga nama-nama yang biasa digunakan oleh wanita, ada juga yang mustarak. Iya, tayyib. Seperti nama-nama yang digunakan oleh wanita seperti Aisyah. Iya. Barakallahu fikum. Terus bagaimana kalau ada seorang laki-laki diberi nama sama orang tuanya Aisyah? Barakallahu fikum. Baik. Bagaimana ikhwan? Ya, kalau dilihat dari sisi kebolehan ya boleh-boleh saja. Gitu ya. Baik. Tapi kalau melihat dari sisi dampak setelah itu, ya, barakallahu fikum. Yang pertama dari sisi iltibas, kesamaran, ya. Ketika orang mendengar Aisyah telah datang, dikira yang datang perempuan, ternyata laki-laki. Barakallahu fikum. Kemudian juga dari sisi yang lain akan menjadi bahan apa? Bahan permainan teman-temannya, maka lebih baik ditinggalkan. Kalau melihat dari kemaslahatan yang ada. Tapi kalau dari sisi boleh atau tidak, ya boleh-boleh saja. Apakah boleh memotong bulu kaki? Bagi siapa ini? Bagi rojul atau bagi nisa? Hah? Kalau bagi wanita, itu diperbolehkan. Dan itu tidak termasuk dalam bab merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masuk dalam bab mengembalikan taib kepada asal penciptaan. Iya. Yang namanya wanita ya kakinya enggak pakai bulu gitu ya. Barakallahu fikum. Itu biasanya. Namun ada sebagian wanita yang barakallahu fikum pertumbuhan bulu-bulunya itu berlebihan. Iya. Bahkan ada yang kumisnya tebel. Ada. Barakallahu fikum. Iya. Kemudian tangannya juga demikian, bulunya lebat. Persis kayak laki-laki. Maka dalam keadaan demikian diperbolehkan bagi dia untuk mencukur bulu-bulu tadi, barakallahu fikum, bukan dalam rangka merubah ciptaan Allah tetapi mengembalikan kepada asal penciptaannya. Pak Ikhwan ya. Baik. Namun kalau tindakan tersebut dilakukan oleh laki-laki bisa masuk dalam bab seperti tadi. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Tidak akan nampak jelas kejantanannya. Iya. Barakallahu fikum. Laki-laki kalau enggak kelihatan bulu-bulunya. Barakallahu fikum. Baik. Tapi kalau memang sudah dari sana enggak memiliki bulu kaki ya sudah, enggak usah dipaksakan. Paham Ikhwan ya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bolehkah kita membunuh kucing yang sering memakan ayam kita setiap hari? Apa solusinya? Kucing termasuk hewan yang haram untuk dibunuh. Sehingga solusinya barakallahu fikum, antum tangkap itu kucing, antum serahkan kepada pihak rehabilitas. Gitu ya. Tempat untuk penangkaran kucing-kucing yang ada. Barakallahu fikum. Baik. Atau antum buang ke tempat yang jauh, buang ke hutan dan yang semisal dengannya. Ya, biar dia berburu di sana, menjadi kucing hutan. Jadi tidak perlu dibunuh. Apakah semata-mata orang tidak mau bertanya tentang permasalahan agama yang dia belum tahu jelas hukumnya karena dia malu atau yang lainnya, termasuk dalam kekufuran? Dikarenakan disebutkan dalam pembatal-pembatal keislaman adalah berpaling dari agama. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu dimasukkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada poin yang ke-10 ya dari Nawaqidul Islam. Al-i'rad, barakallahu fikum. Al-i'rad itu dibagi menjadi dua, ada al-i'radul kulli, ada yang juz'i. Yang menjadi pembatal keislaman adalah al-i'radul kulli. Ya. Berpaling dari Islam ini secara menyeluruh. Maknanya disebutkan oleh Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah barakallahu fikum adalah seorang itu tidak memiliki kepedulian sama sekali tentang din. Ya. Tayyib. La biqalbihi wa la bi'amali. Cuek 100%. Ya. Taib. Dia enggak peduli Islam mau menang, Islam mau kalah, barakallahu fikum, Islam mau hancur, Islam mau berjaya enggak peduli. Yang penting dia sibuk ngurusin dunia. Paham ya? Baik. Tidak peduli sama sekali dengan yang namanya din, syariat ini. Barakallahu fikum. Itu yang masuk dalam kategori al-iradu kulli. Ya, tidak mau mengamalkan amalan-amalan yang disyariatkan dalam Islam, amalan ketaatan, enggak mau belajar sama sekali. Pokoknya benar-benar enggak peduli dengan Islam. Itu yang namanya iradul kulli yang menyebabkan seorang itu apa? Batal keislamannya. Barakallahu fikum. Tayyib, adapun dengan surah yang ditanyakan tadi, itu tidak masuk dalam kategori iradul kulli. Barakallahu fikum. Dan hal tersebut, tayyib, merupakan salah satu ya hal yang wajar. Ya, bahkan juga pernah terjadi pada sebagian para sahabat. Mereka malu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara contohnya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, "Kuntu rajulan madza'an." Saya itu adalah seorang laki-laki yang sering keluar mazinya. Taib. Namun beliau malu untuk bertanya kepada Rasul. Iya, ini masalah yang sangat apa? Berbau privasi. Iya. Sangat-sangat pribadi. Terlebih lagi Rasul ini adalah mertua beliau. Jadi Ali malu bertanya kepada Rasul tentang kasus yang menimpa diri beliau. Sehingga beliau menyuruh sebagian para sahabat untuk bertanya kepada Rasul tentang seorang laki-laki yang biasa keluar madinya. Paham ya? Baik, barakallahu fiik. Bagaimana mengkompromikan teori para ilmuwan yang bertentangan dengan fatwa-fatwa para ulama tentang teori dalam tata surya atau tentang bumi mengelilingi matahari? Tidak perlu dikompromikan. Paham ya? Taib, jelas kaidahnya. Idza ta'arada bainal aqli wan naqli kudiman naql. Iya. Apabila terjadi kontradiksi pertentangan antara akal dan wahyu, yang didahulukan adalah wahyu. Dan mereka para ulama, barakallahu fikum, dalam fatwa-fatwanya, semuanya berdasarkan wahyu. Barakallahu fikum. Paham ikhwan ya? Adapun argumen-argumen mereka, para astronom atau pakar-pakar ruang angkasa, ya, atau antariksa, barakallahu fikum, argumen mereka itu adalah foto-foto yang mereka dapatkan dari satelit NASA. Paham ya? Jadi dari satelit itu, barakallahu fikum, mereka melihat ternyata yang berputar adalah bumi menurut mereka. Barakallahu fikum. Paham ya? Tetapi kalau kita melihat nas-nas ayat dan hadis menunjukkan yang berputar adalah matahari. Iya. Wasyamsu tajri li mustaqarrillah. Matahari itu yang mengitari iya bumi pada putarannya. Barakallahu fikum. Ketika Rasul bertanya kepada sahabat Abu Dzar, ketika melihat proses terbenamnya matahari, Rasul bertanya, "Aina tadhhab?" Kemana matahari itu pergi? Barakallahu fikum. Menunjukkan apa? Yang berputar adalah sang mentari. Paham ya? Sehingga kita sebagai seorang muslim, barakallahu fikum, lebih mengedepankan wahyu. Iya. Barakallahu fikum. Adapun foto-foto yang disampaikan oleh mereka atau video-video dari satelit NASA, barakallahu fikum, itu belum bisa menjadi kebenaran yang mutlak. Paham ya, Fon? Iya. Tayyib. Barakallahu fikum. Dikarenakan kemampuan dari satelit mereka untuk mengambil foto itu terbatas. Paham ya? hanya dari satu sisi mereka melihat seolah-olah memang matahari yang seolah-olah bumi yang berputar, matahari yang diam. Barakallahu fiik. Iya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang menguasai alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala yang melihat alam semesta ini secara menyeluruh. Barakallahu fiikum. Mengatakan yang berputar sebenarnya bukan apa, ikhwan? Bukan bumi, tapi matahari. Paham ya? Sehingga apa? Kita lebih mengedepankan apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun foto-foto mereka, kita tunggu saja perkembangannya. Paham ya? Kita tunggu saja perkembangannya. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan di dalam khutbah Jumat. Iya, ketika riset-riset penelitian itu secara zahirnya bertentangan dengan nas atau wahyu, yang dikoreksi adalah risetnya. Iya, penelitiannya, bukan wahyunya. Paham ya? Kita tunggu saja nanti. Iya, dengan berkembangnya teknologi, dengan berjalannya waktu, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala akan membuktikan kebenaran firman-Nya dan kebenaran dari sabda Rasul-Nya. Iya, akan terungkap bahwasannya yang berputar adalah sang mentari. Paham ya? Kita tunggu saja. Barakallahu fikum. Dikarenakan sebagaimana kita sebutkan, teori-teori mereka itu bukan merupakan harga mati, barakallahu. Di awal-awal dari sejarah pengamatan tata surya, justru teori yang paling kuat adalah teori, barakallahu fikum, yang menyatakan bahwasannya matahari yang berputar, bumi yang diam. Paham kan ya? Baik. Kemudian sejalan berkembangnya waktu, datanglah seorang yang bernama Copernicus. Tayyib. Dia berani mengeluarkan statement yang barakallahu fikum membuat geger. Iya, seluruh dunia. Berani melawan arus, dengan tegas dia menyatakan yang berputar adalah bumi. Matahari yang menjadi pusat perputaran. Barakallahu fikum. Ya, sehingga dengan sebab ucapannya ini dia dihukum mati. Diputuskan oleh para pendeta-pendeta gereja, dihukum mati dikarenakan ucapannya adalah ucapan yang kufur. Barakallahu fikum. Namun terus teknologi itu berkembang dan berkembang, penelitian terus berjalan, akhirnya apa? Sekarang berbalik. Iya. Justru mereka lebih menguatkan teorinya Copernicus yang menyatakan bahwasannya yang berputar adalah bumi, sedangkan matahari sebagai pusat tata surya. Maka kita katakan, tunggu saja perkembangannya. Iya. Kami sebagai muslim meyakini kebenaran wahyu. Tayyib. Adapun bukti-bukti yang kalian serahkan itu bukan merupakan perkara yang mutlak. Paham ya? Baik, barakallahu fikum. Itu yang kita barakallahu fikum yakini dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam bisawab, naktafi bihal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.